Kita takkan bisa menjadi selamanya seperti kekasih. Jika kau harus pergi dan aku tetap di sini, berjanjilah untuk mengerti. Bukan kekasih.